wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qala an-nabi. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di pembahasan akhir bab minal iman as-sabru ala aqdarillah, termasuk diantara keimanan pada Allah adalah sabar terhadap takdir Allah. Hadis terakhir ini di bab ini, wa qala Nabi, beliau membawakan hadis Nabi SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung dengan besarnya bala, ujian. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang ridha dengan ujian Allah tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Waman sakhita falahu as-sakhatu. Siapa yang murka atau marah terhadap ujian Allah tersebut, maka dia pun mendapatkan sakhat, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syarhu al-kalimat, penjelasan kalimat di sini, kata Syekh Al-Qur'awi, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai, sesungguhnya besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Ya, kata Syekh Al-Qur'awi, kullama 'azuma bala'uhu 'azuma thawabuhu. Maka dengan besarnya balanya itu besar juga pahalanya. Ya. Maka pahala kaum muslimin yang mendapatkan ujian itu lebih besar daripada pahala kita yang mungkin kita berleha-leha di masjid ini. Ada AC-nya, ada kipas angin, dakwahnya. Sementara perjuangan kaum muslimin yang lain dalam menuntut ilmu dan dakwah dengan banyaknya ujian dan rintangan dari Allah, pahala mereka justru lebih besar. Ya, pahala mereka jelas lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita hadapi saat ini dalam proses menuntut ilmu, dalam dakwah. Ya, menuntut ilmu kita seperti ini aja. Makanya diantara keberkahan ilmu para ulama itu didapatkan karena kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu yang dihadapi dengan berbagai rintangan dan cobaan. Zaman sekarang terkumpul dalam satu hard disk seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dalam satu software seluruh hadis Nabi SAW. Dalam satu file seluruh hadis Nabi SAW. Mau kutubu sittah, mau yang mana lagi, tambah musnad, semuanya ada dalam satu software. Sementara para imam dahulu, mereka mencari sebuah hadis saja harus rihlah dari negeri ke negeri, menempuh perjalanan yang panjang dengan jalan kaki, bekal yang sedikit, ditimpa ujian, kelaparan, hujan, dingin, kemarau. Nah, ternyata keberkahan menuntut ilmu yang dihadapi dengan ujian tersebut, hasilnya hafalan mereka yang kuat. Kita sekarang sudah memiliki software, file yang di situ termuat seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Kita ternyata kesulitan menghafal satu hadis saja, satu kitab hadis saja. Nah, para ulama menghafal ratusan ribu hadis. Ya, balasannya tentu lebih beda lagi. Maka dakwah kita di masjid yang penuh dengan AC, lampu yang terang, rintangan yang sedikit, itu berbeda dengan dakwah dan proses menuntut ilmu dari saudara-saudara kita yang penuh rintangan. Ya. Ya, alhamdulillah enggak ada rintangan. Ketika ada rintangan berarti ini ujian. Disikapinya dengan ujian. Taib barakallahu fik. Ya. Idza 'adzamal jazaa' inna idzamal jazaa' ma idzamil bala' wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah, jika Allah menguji suatu kaum, Allah akan menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka berupa bala, ya, bencana, musibah. Kata Syekh Al-Qarawi, ai ikhtabara imanahum bil masaibi. Ikhtabara, Allah akan menguji imanahum, keimanan mereka, bil masaibi, dengan berbagai musibah. Ya. Musibah-musibah yang melanda. Nah, faman radiya ai radiya bi qada'illah wa qadarih. Siapa yang ridha, ridha dengan qada dan takdir Allah tersebut, yang dia mendapatkan ujian dan bencana karena Allah mencintai dia, falahu ridha. Maka dia akan mendapatkan ridha. Ai lahu ridha, ar-ridha minallah. Dia itu dia mendapatkan ridha Allah. Wa hadza a'zamu sawabin. Dan inilah sebesar-besarnya pahala. Semua orang melakukan amal kebajikan, apa yang dia cari? Ridha Allah. Maka yang siapa yang ridha dengan takdir dari yang buruk yang dia terima, Allah akan ridha kepada dia. Ya. Wa man sakhita falahu sakhatu. Siapa yang murka dengan takdir Allah tersebut, maka dia pun mendapatkan sakhat, kemurkaan. Ai falahu sakhatu minallah. Yaitu dia mendapat as-sakhat. Sakhita yaskhatu. Sakhat minasyai al-karahiyatu lahu wa adamu ridha bihi. As-sakhat minasyai, misalkan benci terhadap sesuatu, itu al-karahiyah, tidak menyukai terhadap sesuatu tadi. Wa adamu ridha bihi, dan tidak meridhoinya. Nah, kalau dia sakhat terhadap takdir, berarti maknanya dia benci terhadap takdir tersebut, tidak ridha terhadap takdir tersebut. Takdir tersebut, siapa yang benci dan tidak ridha dengan takdir Allah tersebut, falahu sakhat. Maka dia mendapatkan sakhat, mendapat kebencian dan ketidakridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ai falahu sakhat minallah. Dia mendapatkan sakhat, kebencian dan ketidakridhaan dari Allah. Wa hadza a'zamu uqubatin. Dan inilah sebesar-besar hukuman yang Allah berikan kepada hamba. Iya dan billah. Asyarhu al-ijmali, penjelasan kalimat secara, penjelasan ringkas atau global dari hadis di atas, kata Syekh Al-Qarawi, yukhbirunan nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, annal mu'mina qad yahullu bihi syai'un, bahwasanya seorang mukmin ya, qad yahullu bihi asy-syai'un. Qad, ya, ini tufidu at-taqlil apa tarki apa taksir, ini masuk ke filmu dari ya halla yahulu, itu apa namanya, menimpa, tertimpa. Ini kita terjemahkan taklil apa taksir, ini qad. Kalau taklil kita terjemahkan bahwasanya seorang mukmin terkadang dia akan tertimpa sesuatu minal masaib, dari musibah. Nah, kalau qad yufidu at-taksir berarti bahwasanya mukmin itu kerap kali tertimpa dari musibah-musibah fi nafsi. Ini mungkin taklil ya. Taklil aja. Terkadang ya, dia tertimpa musibah dari nafsihi, dari diri dia, au malihi, atau hartanya, au ghairi dzalika, atau yang lainnya. Li'annallaha sayusibuhu 'ala tilkal masaibi idza huwa sabara. Karena Allah akan membalas dia, memberikan dia pahala atas musibah-musibah yang menimpa dia tadi, namun dengan syarat idza huwa sabara, apabila dia bersabar. Kalau dia bersabar, falahu ridha, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kullama 'azumatil musibatu wa 'azuma khataruha 'azuma sawabuha minallahi. Dan ketika semakin besar musibah, semakin besar bahaya, resiko yang menimpa dia, maka semakin besar pula pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yubayyinu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, annal masaiba min alamati hubbillah lil mu'minin. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin itu termasuk diantara tanda-tanda kecintaan Allah kepada kaum mukmin. Wa anna qada'allahi wa qadarahu nafidani la mahalata. Dan bahwasanya qada dan takdir Allah nafidan, pasti terwujud, terlaksana. La mahalata, itu pasti, tidak mungkin tidak. Lakin man sabara wa radiya fa inna Allah sayusibuhu ala dhalika bi ridahu anhu wa kafabihi sawaban. Namun siapa yang ridho, maka dia, dan dia meridhoi musibah yang menimpa dia, takdir buruk yang menimpa dia, maka Allah sayusibuhu, akan memberikan dia pahala ala dalika, atas keridhaan dia tersebut, ya, atas hal tersebut, biridahu anhu, dengan Allah meridhoinya, wa kafabihi sawaban, dan cukuplah keridhaan Allah itu sebagai pahala, ya, pahala. Ini kan yang dicari oleh orang-orang sufi, ya. Gak apa-apa di neraka, yang penting Allah ridho. Ya gak mana mungkin mau di neraka Allah ridho. Jika di neraka ya Allah murkai. Baik. Wa man sakhita wa kariha qada Allahi wa qadarah. Nah, siapa yang murka dan membenci qada dan takdir Allah, fa inna Allaha yaskhatu alaih wa kafabihi uqubatan, maka Allah akan memurkainya, dan cukuplah murka Allah itu itu sebagai hukubah, sebagai hukuman atau sanksi buat dia. Iya dan billah. Ya. Al-fawaidu, beberapa faedah dari hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi, al-awwal yang pertama, annal masaiba mukaffiratun lidzunubi malam yatarattab 'alaiha tarku wajibin aw fi'lu muharramin. Ya, annal masaiba, bahwasanya berbagai musibah itu adalah mukaffiratun lidzunub, sebagai penggugur dosa, penghapus dosa. Ya. Makanya kalau kita tertimpa sakit, ya ada baiknya buat kita. Berarti ada dosa-dosa yang digugurkan oleh Allah SWT, keletihan, kecapean. Namun dengan syarat malam yatarattab 'alaiha tarku wajibin, selama tidak mengakibatkan musibah tersebut, tidak mengakibatkan meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang diharamkan. Udah dapat musibah malah melakukan hal yang diharamkan, ya, atau melakukan meninggalkan kewajiban, ini musibahnya double berarti. Musibah pertama yang menimpa dia, musibah yang kedua dia melakukan tadi, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram. Ya, kaum muslimin ditimpa musibah, misalkan gempa, erupsi, ya, gunung Merapi, musibah, dapat pahala gak? Kalau ridho, dapat pahala. Nah, ini mukaffiratun lidzunub hakikatnya, menggugurkan dosa-dosa, selama tidak melakukan perbuatan yang haram atau meninggalkan kewajiban. Sudah dapat musibah Merapi, malah datang ke dukun, malah memberikan sesaji kepada jin. Lah ini musibahnya double. Ya, bukannya Allah mencintai dia, berarti bukannya digugurkan dosanya, semakin parah dosanya. Paham enggak sini? Ya. Semakin rusak. Taibara kalau gitu. Ya. Ada orang yang mungkin dapat musibah. Dapat musibah, dia dapat sakit. Ya, dia sakit. Harusnya ini menjadi penggugur dosa buatnya. Karena dia sakit, dia merasa frustasi. Akhirnya dia meninggalkan sholat. Ya enggak jadi mukaffiratun dzunub. Enggak menjadi mukaffiratun dzunub, enggak menjadi penggugur dosa, malah penambah dosa. Jadi ini musibah yang menimpa mukmin, ya, yang menjadi penggugur dosa dia, dengan syarat si mukmin tadi, dengan sebab musibah tadi, dia tidak meninggalkan kewajiban, tetap menjalankan kewajiban sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan seterusnya dari amal-amal kewajiban, dan tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, baik syirik, bid'ah, maksiat. Ya. Baik, barakallahu fiik. As-sani yang kedua, isbatu sifatil mahabbati lillahi ala wajhin yaliku bijalalihi. Ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah, sesuai dengan yang layak bagi Allah. Innallaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin, innallaha yuhibbu, ya, al-muttaqin, dan seterusnya dari sifat-sifat mahabbah yang ditetapkan bagi Allah. Sifat mahabbah, sifat cinta. Maka Allah punya sifat mencintai, di antara sifat fi'liyah Allah. Ya. Yang kalangan ahli bidah, dari kalangan semisal Asy'ariyah, Maturidiyah, yang lainnya, mereka mentahrif, memalingkan sifat mahabbah, sifat cinta dari Allah ke makna iradah. Maka mereka tidak menetapkan sifat mahabbah. Kata mereka Allah enggak punya sifat cinta, mencintai. Memangnya Allah makhluk? Nah, itu maksudnya Allah menghendaki kebaikan buat si hamba yang bersabar, hamba yang bertaubat, hamba yang mensucikan diri, yang ditunjukkan dalam ayat-ayat. atau hadis yang menetapkan tentang sifat maha marah. Baik, as-salis yang ketiga, annal bala'a lil mu'mini min alamatil iman. Bahwa bala musibah yang menimpa kaum mukminin itu merupakan tanda keimanan dia. Nah, Arabi yang keempat, ya, isbatu sifatir ridha, ditetapkannya sifat ridha, wasakhat dan murka lillah bagi Allah, ala wajhin yaliku bijalali, yang sesuai yang layak bagi Allah. Nah, ini sama juga, ya, ditetapkannya sifat ridha dan sakhat, ridha, kalau mahabbah tadi udah sama. Ahlus sunnati wal jamaah menetapkan sifat ridha. Radiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Nah, lagi-lagi ahlu bid'ah dari kalangan asyairah mentahrif ridha tersebut ke makna iradah, kehendak. Oh, Allah enggak meridhai, memangnya Allah makhluk. Allah maksudnya menghendaki, mengiradah, menghendaki kebaikan buat si hamba. Ya. Yang Allah ridhai yang ditunjukkan dalam ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat ridha bagi Allah. Al-khamis istihbabur ridha biqada'illahi wa qadarih. Dianjurkannya ridha dengan qada dan takdir Allah. Ya. As-sadis yang keenam, tahrimu sakhati min qada'illahi wa qadarih. Diharamkannya murka dari qada Allah. Ya. Dari qada Allah dan qadarnya, dari qada dan takdirnya, haram murka. Baik. Munasabatul hadis lil bab. Ya. Korelasi hadis ini dengan bab ini apa? Hadis ini dengan bab minal iman as-sabru ala aqdarillah, termasuk keimanan bersabar atas takdir-takdir Allah. Ini jelas ya korelasinya. Kata Syekh, haitsu harramal hadisu al-jaza'a min aqdarillah. Di mana hadis ini mengharamkan al-jaza', sikap gundah gulana, berkeluh kesah terhadap segala takdir-takdir Allah. Wahada yadulu ala anna sabra ala aqdarillahi minal iman. Yang ini menunjukkan bahwa sabar terhadap takdir-takdir Allah merupakan bagian keimanan. Ya, bagian keimanan. Nah, Al-Baihaqi di kitab beliau Syu'abul Iman, ya, cabang-cabang keimanan, beliau menetapkan cabang-cabang keimanan. Ada 77 cabang keimanan sebagaimana ditetapkan oleh Nabi SAW. Al-iman bil'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha la ilallah, ya, paling tingginya la, mengucapkan la ilallah. Wa adanaha, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya minal iman. Nah, Al-Baihaqi menetapkan bagian dari keimanan diantara adalah sabar terhadap takdir Allah. Dan ini perkara yang berat, ya. Perkara yang berat, yang kita semua akan diuji dengan teori semacam ini. Ketika takdir berat menimpa kita, ya, yang dari apa yang sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, saya, kita semua, anda, Allah takdirkan segala hal yang tidak kita sukai, dengan kehilangan, dengan kecelakaan, dengan sakit, dengan meninggalnya orang yang kita kasihi, kita sayangi, ya, dengan ujian yang mungkin berat sekali di mata kita. Ya. Taibarakallahu fikum. Maka ingat-ingat hadis ini. Faman radiya falahu ridha. Waman sakhita falahu sakhat. Ya. Taibarakallahu fikum. Taib, selesai bab iman, bab minal iman as-sabru ala aqdarillah. Masuk kita ke bab berikutnya, babun maja'a fi riya. Babu maja'a fi riya, bab keterangan tentang riya. Keterangan tentang haramnya riya. Riya ingin dilihat dari amalan-amalannya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah, sesungguhnya aku manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahida. Bahwasanya ilah kalian, sembahan kalian itu adalah sembahan yang esa, yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka dia mesti melakukan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Ya, Syekh Al-Qarawi menjelaskan ya, kosa kata dari ayat di atas, syarhul kalimati kul innama ana basyar mislukum, katakanlah aku hanya manusia biasa seperti kalian. Ay mislukum, seperti kalian, fil basyariyah, dari sisi manusia, sebagai insan. Ya, sebagai insan, maka Nabi SAW tidak punya hak rububiyah uluhiyah. Tidak boleh dinisbatkan rububiyah bahwa Nabi yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat atau mudarat, tidak punya hak uluhiyah. Nabi SAW tidak boleh diibadahi dalam segala bentuk ibadah. Kalau Nabi aja gak boleh, berarti selain Nabi lebih-lebih lagi gak boleh diibadahi. Ya, taib yuha ilayya, namun yang aku diwahyukan padaku. Nah, ini yang membedakan nih. Maka kata Syekh Al-Qarawi, mayyazanillahu ankum bil wahyi war risalah. Allah membedakanku dari kalian dengan wahyu dan risalah. Memang betul Nabi SAW hamba seperti manusia seperti biasa. Namun beliau rasul. Memang beliau tidak punya hak rububiyah, tidak punya hak uluhiyah. Namun beliau adalah rasul yang berarti wajib diikuti. Wajib dicintai, ya. Wajib dibenarkan seluruh kabar-kabarnya. Wajib dijauhi segala hal-hal yang diharamkannya. Wajib diikuti dalam peribadatan kepada Allah menuruti syariat beliau. Ya, memang betul beliau hamba Allah dan Rasul. Kita tidak ibadahi beliau. Kita tidak nyatakan ada rububiyah ada pada sosok beliau. Kita tidak katakan Nabi SAW tidak boleh diibadahi. Betul. Tapi beliau Rasul. Diwahyukan padanya, konsekuensinya tasdiqun fi ma akhbara, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Wamtisalun fi ma amara, mengamalkan semua yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau cegah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini semua kandungan dari makna syahadat, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Betul beliau enggak punya hak uluhiyah rububiyah. Paham enggak sini? Ya. Kita tidak gulu seperti kaum ingkar sunnah yang menyingkirkan status Nabi sebagai rasul sehingga sunnah-sunnah beliau ditinggalkan semua dari A sampai Z. Cukup mengikuti Quran. Dan juga kita tidak seperti kaum sufi ekstrim, kuburiyun, yang memberikan peribadatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memberikan hak rububiyah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan Rasulullah yang bisa menyelamatkan seorang dari surga dari neraka, menyelamatkan seorang dari neraka, Rasulullah yang mengatur alam ini. Ya. Ahlu sunnah di tengah-tengah, kaum muslimin di tengah-tengah. Taib. Pemangkana yarju liqa'a rabbi, siapa yang berharap perjumpaan kepada Rabb-nya, aib ya khafu liqa'allahi yaumal qiyamah, itu yang dia takutkan perjumpaan dengan Allah pada hari kiamat, falyamal salihan, falyamal amalan salih, maka dia mesti beramal dengan amal saleh. Al amal salih huwa majtama'a fihi al ikhlasu lillah wal mutaba'atu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh ialah yang terkumpul dalam amal tersebut ikhlas kepada Allah, memurnikan ibadah hanya pada Allah, ditujukan hanya pada Allah, dengan segala maksud hanya pada Allah, dan mutaba'ah, mutaba'ah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan satu apapun dalam peribadatan padanya, ai la yaqsidu bi ibadatihi ahadan ghairallahi. Itu jangan dia tujukan dalam ibadah dia kepada Allah, ya, dengan siapapun selain Allah. Sawa'un kana salihan aw hayyan aw mayyitan. Apakah orang tersebut orang saleh masih hidup atau sudah wafat? Dia hanya tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia murnikan, dia harapkan wajah Allah. Dia berikan rasa takut dia, harapan dia, pengagungan dia, kecintaan dia yang totalitas semua perendahan diri dia itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham gak di sini? Dari kosakata yang diberikan oleh Syekh Al-Qarawi di sini. Ngerti makna ayat ini? Ya. Asyarhu al-ijmali, penjelasan global. Ya'murullahu nabiyahu. Syekh selalu menjelaskan, menyebut syarhu al-ijmali, penjelasan global. Berarti yang di Al-Jadid ini semuanya sebenarnya ringkas semuanya. Al-Jadid ini penjelasan ijmal, global semua. Omor rinci ya, di buku Mutawala Al-Fathul Majid lah misalnya, baru rinci ya, Tamhid Syarah Kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Syekh rinci. Kalau di sini ya berarti ijmal global. Global. Baik. Kata Syekh Al-Qarawi, ya warullahu nabiyah, Allah memerintahkan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayati, dalam ayat ini, bi ayukhbiran nasa an haqiqatihi, agar beliau mengabarkan kepada manusia tentang hakikat beliau. Wa huwa annahu basyarun misluhum, bahwa beliau adalah manusia biasa seperti mereka, tidak boleh diibadahi, diberikan uluhiyah maupun rububiyah, ya. Khalin minal khasaisi al-ilahiyyati wal malakiyyati, ya. Yang di beliau tidak terdapat dari beliau khalin, ya, dari berbagai kekhususan ilahiyah atau malakiyah, sifat malaikat, ya. Artinya beliau bisa benar, bisa salah, ya. Namun salahnya beliau maksum. Kalau maksum itu apa sih? Kalau keliru langsung tegur, ditegur oleh Allah ayat. Dan beliau enggak pernah melakukan dosa besar. Ya, Nabi SAW enggak pernah melakukan dosa besar, apalagi bid'ah, apalagi syirik. Nah, ya, paham enggak sini? Itu bagi seluruh Nabi. Bagi seluruh Nabi. Taibarakallahu fikum. Lakinna Allah mayyazahu anhum bil wahyi war risalah. Namun Allah membedakan beliau dari mereka, dari manusia yang lain, dengan adanya wahyu dan risalah. Ya, makanya kalau ada konteks kalimat, ya, Rasulullah abduhu wa rasuluh. Nah, abduhu, hamba Allah, berarti manusia. Tidak boleh diberikan uluhiyah, rububiyah. Wa rasuluh, berarti beliau rasul, punya hak untuk diikuti, dicintai. Ya, paham gak sih? Ditaati perintahnya, dijauhi segala larangannya, beribadah pada Allah melalui syariat beliau. Abduhu wa rasul. Ya. Tidak gulu, tidak tafrid, tidak ifrat, tidak ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan. Ya. Wa anna mimma auhallahu ilaihi, di antara apa yang Allah wahyukan pada beliau, ifradallahi. Apa irabnya ifrat di sini? Siapa mau tanya? Saya mau tanya sini. Nah, Pak Yudi, apa irabnya ifrat? Nah, apa irabnya ifrat? Ifrat Allah bil ibadah. Apa irabnya ifrat sini, Mas Yudi? Bingung, Mas Yudi. Nah, Pak Ahmad, Pak Ahmad? Maklum dia. Lah? Maklumnya dari apa? Lah, siapa Pak Amir? Pak Amir? I'rabnya adalah isim anna muakhar. Ya. Berarti takdirnya begini nih kurang lebih. Wa anna ifradallahi bil ibadah mimma auhallahu ilaihi. Dan diantara apa yang Allah wahyukan pada beliau adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Wa anna man khafa liqa Allahi yaumal qiyamati, siapa yang takut kepada perjumpaan Allah pada hari kiamat, waraja sawabahu, dan mengharapkan pahala dari Allah, fa inna alaih, maka wajib bagi dia, ayukhrisa al amala lillahi wahdahu, maka wajib bagi dia memurnikan, mengikhlaskan, maksudnya memurnikan. Ikhlas di sini maknanya memurnikan. Surah Al-Ikhlas memurnikan Allah. Surah Al-Ikhlas itu di Al-Quran ada dua, Kul huwallahu ahad dan kul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para ulama menamakan Al-Kafirun surah Kul ya ayyuhal kafirun. Menamakan surah Al-Ikhlas Kul huwallahu ahad. Kita nyebutnya Al-Ikhlas di Kul huwallahu ahad. Tapi para ulama mengatakan Al-Ikhlas itu ada dua. Al-Ikhlas di Kul huwallahu ahad memurnikan, ya, seluruh sifat-sifat Allah hanya bagi Allah. ulama Aisyah. Walam yakulahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu bagi dia, yang setara bagi dia dalam seluruh nama-nama dan sifat. Dia tidak seperti manusia yang melahirkan maupun dilahirkan. Walam yakulahu kufuwan ahad, lam yalid walam yulad. Ya. Dan al-ikhlas dimurnikan Allah dari peribadatan. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Katakanlah wahai Nabi, wahai orang-orang kafir, kepada mereka, wahai orang-orang kafirun, aku tidak beribadah pada apa yang kalian sembah. Itu nafiyun. Dan isbat menetapkan ibadah hanya pada Allah. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Kalian pun tidak beribadah pada apa yang aku sembah. Padahal musyrikin telah menyembah Allah. Tapi karena peribadatan mereka kepada Allah diiringi kesyirikan, tidak dianggap, dihapus. Lain asyrak tala yahbatunna amalu. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, amalmu terhapus. Baik. Berarti ikhlas di sini maknanya memurnikan. Bukan ikhlas yang kita terjemahkan ke bahasa kita. Ya. Kalau bahasa kita logowo. Pak Aminnya, istrinya mengatakan pada Pak Amin, "Yalah Mas, saya sudah ikhlas. Kalau jenengan mau poligami." Itu contoh. Apa iya itu contoh? Contoh. Ya, ikhlas di situ maksudnya apa? Ya, logowo ridho ya adalah. Nah, kalau di contoh yang istri antum tadi, "Ila Mas, aku ridho, aku udah ikhlas." Eh, aku logowo. Logowo itu bahasa Indonesianya apa sih? Aku udah terima, pasrah, mau apa lagi gitu. Nah, kalau ikhlas yang dimaksud mengikhlaskan amal soleh hanya pada Allah semata, berarti memurnikan, bukan legowo, bukan terima, bukan begitu, ya. Nah, ini harus dipahami, karena banyak teman-teman juga yang kadang nggak paham, ya, mana ikhlas. Adalah saya sudah ikhlasin semua. Itu gimana Pak? Udahlah saya ikhlasin. Jeng-jeng suaminya poligami, udahlah saya udah ikhlas. Ya, lain ya. Nah, mananya lain? Ikhlas masdar ya Pak? Akhlaso yukhlisu. Memurnikan. Baik barakallahu fiik. Mutabi'an bihi rasulahu. Seraya mutabi' mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pentingnya ya, belajar makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kita pernah belajar ini di syarah salah satu usul waktu kajian kita masih di sebelum danau tuh. Ya, di mana itu? Di masjid depan rumah almarhum Pak Eko. Ya. Nah, itu makna syahadat Muhammad Rasulullah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Makna Muhammad, kita kalau kita bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sesuai Muhammad bin Abdul Wahab di usul salah siapa? Tasdiquhu fi mahbarah. Membenarkan dari apa yang beliau setiap beliau kabarkan. Wamtisalu ma amara bihi. Wamtisalu fi ma amara, dan melaksanakan apa yang beliau perintahkan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cegah. Ya. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadai kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ya. Makanya di kandungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu nafyu isbat plus ibadah kita itu hanya mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, al-fawaid yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini, kata Syekh Al-Qarawi, isbatu basyariyati Muhammadin, yaitu ditetapkannya sifat manusia bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam artian beliau tidak diibadahi, tidak diberikan hak uluhiyah maupun rububiyah. Ya, wa khuluwihi minal khasaisi al-ilahiyah wal malakiyati. Dan beliau tidak terdapat dari kekhususan ilahiyah maupun malakiyah. Ya, namun beliau adalah Rasulullah. Ya. Beliau adalah Rasulullah, berarti diikuti, dicintai. Bahkan kecintaan kita kepada beliau wajib melebihi kecintaan kita terhadap segala apapun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih, ya, min kulli apa, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta, ya, akuna ahabba ilaih hingga aku menjadi sosok yang paling dia cintai, ya, min walidihi wan nasi ajmain, daripada orang tuanya maupun seluruh manusia. Ya, wajib mencintai Rasulullah SAW, mendahulukan, memprioritaskan Rasulullah SAW. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi adalah lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Asani fil ayati dalilun ala syahadatain. Dalam ayat ini terdapat dalil akan dua makna dua kalimat syahadat, ya. La ilaha illallah, ditetapkan ibadahnya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah, Muhammad Rasulullah. Nah, itu tadi. Beliau tidak diibadahi namun beliau diikuti. Ya, dicintai. Ya, dijauhi segala larangannya, dijalankan perintahnya, dibenarkan semua kabar-kabarnya. As-salis anna tauhida alladzi ja'a bihi nabiyuna. Bahwa tauhid yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW huwa tauhidul uluhiyah, adalah tauhid uluhiyah. Ya, ini yang difokuskan oleh nabi SAW dalam dakwah beliau. Amma tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah itu seruan untuk mengesakan, mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ibadah. Amma tauhidur rububiyah, adapun tauhid rububiyah, mengesakan Allah dalam rububiyah itu mengesakan Allah dalam pencipta. Kita yakini Allah yang mencipta. Tidak ada selain Allah yang mencipta. Allah yang memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Fa innal kufar lam yunkiruhu. Orang-orang kafir, musyrikin, Quraisy enggak mengingkari. Makanya yang jadi fokus dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid uluhiyah. Bahkan itulah seluruh dakwah Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini menyeru beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, sembahan selain Allah. Ya, memang benar ada di kalangan umat para nabi yang meyakini ada rububiyah pada selain Allah, tapi itu jarang. Semisal aja Namrud dan kaumnya, ya, dari kalangan penduduk Babilonia dulu, ya, yang beribadah kepada bulan, matahari, bintang. Ya. Nah, ini dia aja. Kemudian merekalah salafnya kaum Majusi. Yang Majusi meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh dua aja selain Allah, cahaya dan kegelapan. Makanya mereka menyembah cahaya. Yang menjadi sumber cahaya waktu itu adalah api. Mereka menyembah api. Tapi jarang umat-umat terdahulu yang diutus Nabi Sallallahu, para Nabi dan Rasul pada mereka, mereka kebanyakan atau dominannya telah menetapkan rububiyah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi Sallallahu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Baik. Paham sini ya? Wadih yang jelas ya. Ya. Rabi yang keempat, anna syarta qabulil amal al-ikhlasu lillahi wal mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amal ini memurnikan ibadah tersebut pada Allah tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa salah satu darinya absen, tidak ada. Mesti terpenuhi keduanya. Saya ikhlas, yang penting ikhlas. Yang penting niat saya baik, enggak cukup kalau caranya keliru. Ya. Kalau caranya keliru, kalau caranya salah, atau sudah mutaba'ah namun riya atau sum'ah. Ya. Al-khamis fil ayati raddun ala man yastashfi'u bisalihin. Dalam ayat ini terdapat sanggahan bagi orang yang meminta syafaat kepada orang soleh. Ya. Kepada nabi aja enggak bisa, apalagi kepada orang soleh. Di bawah nabi, li'annal ayata ammat fi nafiha walam tastasnid walam tastasni ahadan. Karena ayat ini mencakup, ya, semua dalam penabian ibadah diberikan pada selain Allah dan tidak mengecualikan siapapun. Nabi aja enggak boleh diberikan ibadah, apalagi selain nabi. Justru begitu, min babil aula. Baik, munasabatul ayati lil babi wat tauhidi. Apa korelasi ayat ini dengan bab majaa fi riya dan tauhid? Ya. Hai sudallatil ayatu al-karimatu, di mana ayat yang mulia ini menunjukkan ala annal amala la yuqbalu, bahwasanya amal tidak diterima illa idza kana khalian minasyirki wa minarriya'i, kecuali jika amal tersebut khalian, kosong, tidak terdapat dari kesyirikan dan riya. Ya, faedah, ada faedatun di sini. Ta'rifur riya'i, definisi riya. huwa fi'lul khair li iradatil ghairi. Ya. Dia melakukan kebaikan namun tujuannya untuk diberikan al-ghair, orang lain selain Allah. Wal farqu bainar riya wa bainas sum'ati, perbedaan antara riya, riya dan sum'ah, annar riya'a li ajli ru'yatin nas. Riya itu tujuannya karena ingin dilihat orang. Dari kata ro'a, melihat, ru'ya. Sedangkan wasum'atu hiyal amalu li isma'in nas. Sedangkan sum'ah beramal, amal-amal supaya ingin diperdengarkan kepada orang lain. Ya. Terus gimana dengan syekh, ustaz, ahli ilmu, penuntut ilmu, ikhwah pengajian yang mengumumkan, ya, amal soleh dia berupa dakwah, menuntut ilmu, apakah bisa langsung diponis riya? Enggak bisa. Ya. Boleh menampakkan amal kebaikan dengan syarat agar memotivasi orang lain, agar diikuti. Terlebih-lebih zaman sekarang yang ilmu ini sudah tidak lagi digandrungi karena orang lebih condong kepada hal-hal yang melalaikan. Dimotivasi, ayo ikut kajian ini, saya biasa hadir di kajian sini, saya biasa hadir. Ayo ikut kajian ini, saya ngisi di kajian, saya ngisi. Nah, uriah tuh. Hati-hati, makhul. Salah seorang ulama salaf, dia tahajud terus tiap malam. Tapi pernah dia satu tahun gak pernah bisa tahajud. Setahun full. Padahal sebelum kejadian setahun yang memilukan, dia gak pernah bisa tahajud, dia selalu tahajud terus. Tapi satu tahun dia gak bisa tahajud, akhirnya dia berpikir, oh iya pas tahun lalu dia pernah melihat ada seseorang yang berdoa menangis. Kemudian dia katakan, ini orang riya. Akhirnya Allah hukum, beliau gak bisa tahajud selama satu malam. Jadi hati-hati juga menuduh orang lain riya. Ya. Ada orang yang baca Quran nangis. Ya mungkin dia udah berupaya nahan-nahan. Tapi tumpah juga. Tumpah juga. Memang ada yang riya yang sengaja dibuat-buat. Ya. Tapi hukum asalnya kita gak boleh su'udzon sama orang. Ya. Hukum asalnya. Gak boleh seujung. Kecuali yang memang dia sudah terkenal sebagai ahli riya gitu. Ya, barakallahu fiik. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Masih di bab ini, bab maja fi riya, di hadis berikutnya. Baik, tafadhal bagi yang mau bertanya silakan.